Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah taala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita masih berada di Kitabul Janaiz, tentang jenazah. Yang terakhir kita membahas bab nomor 190, yaitu larangan na'yu dan na'yu yang dibolehkan. Sekarang kita masuk bab yang nomor 191 yang diberi judul Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, babun nahyi an ghusli syahidil ma'raqah. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab larangan memandikan orang yang mati syahid terbunuh di medan perang. Jadi orang mati syahid yang terbunuh di medan perang ketika berkecamuk perang. Beliau bawakan di sini satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abdullah bin Jabir radhiyallahu taala anhu. Kata sahabat Jabir bin Abdullah, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi qatla Uhud. Sahabat Jabir mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda tentang para syuhada yang terbunuh di medan Uhud. Kata Nabi, la tughassiluhum fa inna kulla jurhin au kulla damin yafuhu miskan yaumal qiyamah. Jangan kamu memandikan mereka, karena tiap-tiap luka atau tiap-tiap darahnya itu nanti hari kiamat akan mengeluarkan bau yang sangat wangi, seperti bau misik, minyak kasturi. Walam yusalli alaihim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyolati mereka. Di sini ada beberapa pembahasan. Pertama-tama, sahabat yang terbunuh di medan Uhud, syuhada Uhud, yang jumlah mereka kurang lebih 70 orang. Yang mana perang Uhud ini perang yang banyak sekali pelajaran yang bisa diambil daripadanya, yaitu kalau pemimpin tidak lagi ditaati, maka yang terjadi adalah kacau, kalah. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sekitar 50 pemanah untuk tetap berada di gunung yang dikenal Jabal Ar-Rumah sekarang ini. Sudah, kamu di gunung aja. Posisi yang strategis. Apapun yang terjadi, jangan turun. Sebelum ada komando dari saya, jangan turun. Nabi mengatakan seperti itu. Akhirnya terjadi peperangan dan orang-orang musyrik kalah. Orang-orang musyrik sudah kalah. Sementara yang yang di gunung menganggap perang sudah selesai. Sebelum ada perintah dari Rasulullah untuk turun, mereka terburu-buru turun. Terburu-buru turun diantaranya adalah untuk mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Nah, begitu turun, langsung pasukan kafir yang dipimpin oleh Khalid ibnul Walid, masih kafir waktu itu, ahli strategi perang. Berarti tempat strategis sudah ditinggalkan. Orang kafir balik menguasai. Nah, ganti kaum muslimin yang tunggang langgang. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat terluka. Jadi itu perang Uhud, dan yang terbunuh cukup banyak, sekitar 70 syuhada. Di antaranya paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hamzah ibnu Abdul Muthalib. Kemudian ada juga sahabat Mus'ab bin Umair, yang mana saat itu dalam keadaan miskin kaum muslimin, sehingga kain untuk nutupi mereka tidak ada. Yang ada hanya secarik kain, kalau ditutup kepala, kaki kelihatan, ditutup kaki, kepalanya kelihatan. Akhirnya Rasulullah perintahkan ditutup saja bagian kepalanya, kakinya ditutup dengan daun-daunan. Syuhada Uhud. Karena itu kalau kita ke Madinah, kita dianjurkan ziarah ke makam syuhada Uhud, itu sunnah. Memberikan salam kepada mereka, kepada sahabat Hamzah, sahabat Mus'ab dan yang lainnya, dan mendoakan mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa para syuhada Uhud itu tidak boleh dimandikan. Jadi orang mati syahid di Ma'rakah, di medan perang, itu tidak boleh dimandikan, tidak dimandikan. Karena darahnya nanti hari kiamat itu warnanya warna merah darah, launuhu launud dam, warihuhu rihul misik. Nanti kiamat darahnya itu tetap warnanya merah, tapi baunya wangi, seperti bau misik, parfum yang paling wangi. Di sini ada kata-kata Rasulullah tidak menyolati mereka, tapi di dalam riwayat yang lain Rasulullah menyolati, bahkan menyolati sahabat Hamzah. Jadi sahabat Hamzah berkali-kali. Dan orang yang mati syahid itu di dalam Islam ada tiga macam. Yang pertama-tama yang dikenal dengan istilah syahidud dunia wal akhirah. Orang yang mati syahid di dunia dan di akhirat. Nah, ini orang yang perang di jalan Allah dengan ikhlas, terbunuh di jalan Allah, di medan perang, dibunuh musuh. Ini syahid dunia, syahid akhirat. Di dunia hukumnya seperti orang mati syahid, tidak dimandikan dan tidak dikafani, dikubur dengan pakaiannya, cuma ditutupi kain saja. Jadi di dunia hukumnya syahid, di akhirat hukumnya juga syahid. Karena orang mati syahid itu keutamaannya banyak. Di antaranya di dalam Al-Qur'an dikatakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka tidak mati. Mereka diberi rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang sahih, orang yang mati syahid itu di antara keutamaannya yughfaru lahu 'inda awwali dab'atin min damih. Jadi semenjak darahnya memuncrat, dosa-dosanya diampuni oleh Allah semuanya. Dosanya antara dia dengan Allah. Kalau dengan manusia belum selesai. Utang piutang belum selesai. Dengan Allah sudah beres, diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yughfaru lahu 'inda awwali daf'atin min damih wa yujaru min 'adabil qabr. Diselamatkan dari azab kubur. Jadi orang mati syahid ini di medan perang ini ya, tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, tidak ditanya. Kenapa? Kafa bibariqatis suyuf asyhadu bi annahu mu'min. Kilatan pedang itu adalah bukti bahwa dia adalah orang beriman. Kalau bukan orang beriman tidak mungkin ikut perang. Tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Wa yara makanahu fil jannah. Ini diantara keutamaannya. Dia melihat tempatnya di surga. kelihatan tempatnya di surga. Bahkan disebutkan di dalam riwayat yang sahih, dia berterbangan di tembolok burung-burung hijau di surga. Kemudian di antara keutamaannya pula adalah wa ya'manul faza'al akbar. Dia mendapat keamanan ketika hari ketakutan nanti kiamat. Semua orang takut, dia tenang. Kemudian di antara keutamaannya pula wa ya'manul faza'al akbar wa yudha'u 'ala ra'sihi tajul waqar. Al-yaqutatu minhu khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, kepalanya dikasih mahkota. Mahkota kehormatan. Mahkota ini adalah gambaran seseorang yang mulia, raja, kayak raja beri mahkota. Yang mana mahkotanya itu berisi permata, banyak permatanya. Satu permata lebih mahal daripada dunia seisinya. Satu permata. Ini permatanya banyak. Kemudian di antara keutamaannya pula adalah wa yuzawwaju bithnatain wa sab'ina zawjah minal huril 'ain. Dia dinikahkan dengan 72 bidadari. Dinikahkan dengan 72 bidadari. Yang mana bidadari itu lebih cantik dari manusia yang paling cantik. Tidak ada apa-apanya orang dunia ini. Kemudian di antara keutamaannya pula adalah wa yushaffa'u fi sab'ina min aqaribih. Dia diberi izin untuk memberi syafaat 70 keluarganya. Memberi syafaat. Itu di antara keutamaan orang mati syahid dan yang lain-lainnya. Itu di akhirat. Jadi syahid dunia, syahid akhirat. Orang terbunuh di medan perang, perang yang syar'i. Perang yang syar'i ya. Yang syar'i itu yang jelas. Siapa lawan, siapa kawan. Siapa musuh, siapa saudara. Ya, zaman Nabi dulu, perang Badar, perang Uhud dan yang lainnya. Atau kalau sekarang ya perang melawan Yahudi, itu jelas, musuhnya jelas. Kalau sama-sama orang Islamnya bunuh-bunuhan, nah, itu mati apa itu? Iya, mati apa? Mati sangit, bukan mati syahid itu. Karena sekarang zaman fitnah. Sekarang ini zaman fitnah. Sama-sama Islamnya bunuh-bunuhan, dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita semenjak dahulu kala, nanti akan muncul penguasa-penguasa yang zalim, penguasa yang zalim. Rasulullah sudah tahu, diberitahu oleh Allah nanti akan muncul penguasa yang zalim. Tapi Rasulullah melarang kita untuk memberontak. Afala nunabiduhum bisayf ya Rasulullah? Apakah boleh kita memberontak mereka ya Rasulullah? Qala la, jangan. Ma aqamu fikum as-shalah. Selama mereka masih mendirikan salat. Memang kalau sudah kafir boleh berontak, tapi berontak seperti apa? Kita harus punya kekuatan dulu. Kekuatan yang benar-benar bisa mengalahkan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kedzaliman. Jangan sampai pemberontakan malah menimbulkan kerusakan yang lebih besar lagi. Pemerintah yang sudah kafir pun itu loh, sudah kafir pun kalau kita enggak mampu enggak boleh berontak, enggak boleh. Kenapa? Karena mafsadah, kerusakan yang timbul dari pemberontakan itu amat sangat besar. Betul apa enggak? Kalau ada pemberontakan timbul kerusakan atau tidak? Timbul kerusakan, bunuh-bunuhan orang Islam, fitnah gara-gara pemberontakan. Dan kita lihat realitas sekarang ini di banyak negara. Karena itu lebih baik sabar, sabar sudah, sabar. Kita jangan hanya menyalahkan pemimpin, tapi kita juga mengoreksi diri. Kaifa ma takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaanmu, demikianlah keadaan pemimpinmu. Pemimpin adalah cermin masyarakat. Masyarakatnya tidak soleh, jangan berharap pemimpin yang soleh. Itu penting. Jangan kita mikir nyalahkan pemimpin saja. Kita juga ukur siapa kita. Apakah kita sudah pantas dipimpin oleh pemimpin yang adil? Dan itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, Amirul Mukminin. pada zaman beliau ketika jadi khalifah banyak fitnah pemberontakan di sana sini dari kaum Khawarij, para pemberontak. Sayyidina Ali dikafirkan, perang macam-macam. Lalu ada salah seorang dari Khawarij yang mengatakan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, dulu zamannya Abu Bakar, zamannya Umar itu tenang, tidak banyak ribut-ribut. Tapi ketika zamanmu ini kacau terus, di mana-mana kacau. Apa jawaban Sayyidina Ali? Jawaban Sayyidina Ali, karena dulu pada zamannya Sayyidina Abu Bakar, zamannya Sayyidina Umar, itu rakyatnya seperti saya. Rakyatnya kayak saya kini, nurut-nurut rakyatnya, ya aman. Lah pada zaman saya menjadi khalifah, rakyatnya ya kayak kamu ini, ya kayak kamu rakyatnya, bagaimana bisa tenang, ribut terus. Ya, jangan hanya menyalahkan pemimpin. Jadi fitnah itu dihindari. Rasulullah menyuruh kita sabar, isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Kamu dengar pemimpinmu, kamu taati pemimpinmu selama tidak nyuruh maksiat. Walaupun kamu dipukul punggungmu, diambil hartamu, sabar. Sambil kita pelan-pelan ngatur lebih baik daripada terjadi kekacauan. Revolusi hanya menimbulkan kekacauan. Islam sama Islam berkelahi nanti, yang pro yang kontra. Mati apa itu? Apa kita mau mati seperti itu? Ya, paling enak sabar. Dan Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti. Kata beliau ketika terjadi fitnah, apa kata beliau? Ilzam jama'at al-muslimin wa imamahum. Kalau ada fitnah, maka kamu bergabung dengan jama'atul muslimin, kelompoknya kaum muslimin dan imamnya kaum muslimin. Lalu sahabat tanya, fa illam yakun fihim jama'ah wala imam, ya Rasulullah, kalau sudah tidak ada lagi jama'ah kaum muslimin, tidak ada imam kayak kita sekarang, kita tidak punya imam, tidak punya jama'atul muslimin, terai-berai kita, bagaimana ya Rasulullah kalau kondisinya seperti ini, tidak punya imam seperti kita, tidak punya imam? Apa kata beliau? Fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta adha bi afli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta kadhalik. Maka jauhi semua kelompok yang ada. Uzlah. Kita melakukan uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri. Jauhi semuanya. Jangan kumpuli semuanya. Uzlah. Walaupun kamu hanya makan pohon kamu makan. Makan akarnya pun atau pohon dimakan karena enggak ada makanan. Sampai kamu mati enggak apa-apa. Lebih baik itu. Itu gambaran ketika terjadi fitnah. Jangan ikut-ikutan di dalam fitnah. Ya, itu yang pertama ya, syahid dunia, syahid akhirat. Yang kedua adalah syahidul akhirah. Orang yang syahid di akhirat, tapi di dunia hukumnya biasa, dimandikan, dikafani, disolati dan yang lainnya. Namun di akhirat hukumnya adalah sama dengan hukum orang mati syahid. Yaitu mereka itu siapa saja yang oleh Rasulullah dikatakan mati syahid, selain mati syahid di medan perang. Seperti orang mabutun, sakit perut, kalau mati syahid. Perempuan yang melahirkan, kalau mati syahid. Al-ghariq, orang tenggelam, kalau mati syahid. Orang yang tertimpa kejatuhan sesuatu, ya, matinya mati syahid. Dan yang lainnya, kena penyakit taun, matinya mati syahid. Tapi di dunia biasa, dimandikan, dikafani, disolati. Di akhirat hukumnya adalah mati syahid. Nah yang ketiga ini adalah orang yang dikenal dengan syahidud dunia. Syahid di dunia saja, di akhirat diazab di neraka. Siapa kelompok yang ketiga ini? Dia adalah orang yang perang di jalan Allah, terbunuh di jalan Allah. Tapi dia perangnya itu tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Di dunia dia terbunuh di jalan Allah, maka tidak dimandikan, tidak dikafani, dikubur. Di akhirat diazab. Seperti zaman Nabi dulu kan? Zaman Nabi ada orang yang gagah berani, gagah perkasa. Semua sahabat mengatakan bulan syahid, dia mati syahid, Kata Rasulullah, huwa finnar, dia adalah ahli neraka. Ketika diperiksa oleh sahabat, ternyata dia ini benar, gagah perkasa, membunuh musuh luar biasa, berani, badannya terluka, banyak lukanya, dia tidak kuat dengan luka-luka itu, akhirnya dia tancapkan pedang di tubuhnya sendiri. Ternyata matinya adalah mati bunuh diri. Orang menyangka dia mati syahid. Ada juga seorang sahabat yang semuanya mengatakan fulan syahid, fulan syahid, fulan mati syahid, mati syahid. Kata Rasulullah, huwa finnar, dia ahli neraka. Mau kaget semuanya. Ketika diperiksa, diperiksa ternyata mencuri sandal. Mencuri sandal. Jadi sandal harta rampasan perang belum dibagi, dicuri. Sirah au sirahkan minnar, gara-gara sepasang sandal dia masuk neraka. Subhanallah. Karena itu Imam Bukhari mengatakan di dalam sahihnya satu bab yang berjudul bab la yuqal fulan syahid. Bab tidak boleh kita memastikan si fulan mati syahid, tidak boleh. Karena kalau kita mengatakan si fulan mati syahid, berarti kita mengatakan dia adalah ahli surga. Yang boleh bagaimana? Yang boleh kita mengatakan insyaallah si fulan adalah matinya mati syahid. Kalau memang mati di jalan Allah, di medan perang, mati yang benar. Itulah syahid, syahid dunia akhirat, akhirat saja dan dunia saja. Jadi orang yang mati syahid tidak dimandikan, mati syahid di medan perang tidak dimandikan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau orang mati syahid dalam keadaan junub? Nah, ini bagaimana? Jadi mungkin malam itu dia hubungan suami istri, ada seruan perang, belum sempat mandi dia berangkat, lalu terbunuh dalam keadaan junub. Dimandikan apa tidak? Dimandikan apa tidak? Jawabannya adalah tidak dimandikan. Karena ada dalilnya. Dalilnya adalah tentang sahabat Handalah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan di dalam riwayat yang sahih. Sahabat Handalah ini dikenal dengan ghasilul malaikah. Sahabat yang dimandikan oleh malaikat. Jadi ketika itu baru hubungan suami istri, belum sempat mandi, ya, belum sempat mandi. Entah hubungannya sudah selesai atau belum selesai. Pokoknya ada seruan jihad, ditinggal, berangkat, terbunuh di medan perang. Akhirnya para sahabat melihat banyak air menetes dari tubuhnya. Lalu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia dimandikan oleh malaikat, karena dia tadi itu masih junub. Lalu dikenal dengan ghasilul malaikah. Kemudian juga ada riwayat sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib juga seperti itu. Karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, wa ujib bi annahu law kana wajiban la maktafa fihi bi ghasilil malaika fadalla ala suqutihi amman yatawalla amra syahid wallahu a'lam. Jadi orang yang mati syahid dalam keadaan junub sudah cukup dimandikan oleh malaikat. Karena Rasulullah tidak nyuruh supaya Handalah dimandikan lagi. Cukup sudah. Cukup dimandikan oleh malaikat. Kemudian orang mati syahid ini tidak wajib disolati, tapi boleh disolati. Sunnah disolati. Syuhada Uhud Rasulullah nyolati. Termasuk sahabat Hamzah juga Rasulullah menyolati, cuman tidak wajib. Sama dengan anak kecil. Anak kecil yang mati belum baligh itu, anak kecil ya, itu tidak wajib disolati, anak-anak bayi. Tapi disolati boleh, sunnah mendoakan orang tuanya, tapi tidak wajib. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-192, babun nahyi an taghtiyati ra'sil muhrim wa wajhihi idza mat. Bab larangan menutupi kepala orang yang ihram dan wajah orang yang ihram ketika dia mati dalam keadaan ihram. Masya Allah ya. Jadi kalau orang itu mati dalam keadaan ihram itu masya Allah luar biasa. Waktu umroh pas ihram mati, atau waktu haji pas ihram belum takhalul mati, itu masya Allah. Ada hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah ta'ala melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Bainama rajulun waqifun bi Arafah id waqa'a 'an rahilatihi fa waqafathu. Ketika ada seseorang sedang wukuf di Arafah, wukuf di Arafah, tiba-tiba dia jatuh dari ontanya, lalu lehernya patah. Lehernya patah ya. Kalau kita mungkin semacam gagah rotak lah dan semisalnya. Lalu dia mati. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Ighsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbin wa la tuhannituhu wa la tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'atu yawmal qiyamati mulabbiyan wa fi riwayah wa la tughattu wajha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi, mandikan dia dengan air dicampur daun bidara. Daun bidara itu kalau zaman dulu itu mirip-mirip dengan sabun. Dan berilah dia kafan dengan dua lembar kain, dan jangan kamu beri minyak wangi karena dia sedang ihram, tidak boleh pakai minyak wangi. Dan jangan kamu tutup kepalanya. Ada juga riwayat jangan kamu tutup wajahnya karena dia sedang ihram, karena dia nanti dibangkitkan oleh Allah hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Allahu Akbar. Jadi nanti orang yang mati dalam keadaan ihram itu dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bertalbiyah. Dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Karena dia masih ihram kan ya, masih ihram. Sehingga nanti kiamat dibangkitkan dalam keadaan masih ihram, bertalbiyah. Apalagi matinya ketika wukuf di Arafah. Masya Allah, ini benar-benar mati yang husnul khotimah. Wukuf di Arafah adalah saat yang terbaik, hari pengampunan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang oleh Allah diberi kesempatan wukuf di Arafah itu nikmat yang luar biasa. Hari pengampunan dosa. Setahun sekali hamba-hamba Allah kumpul di sana semuanya. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang sahih, ketika orang itu wukuf di Arafah, Allah membangga-banggakan mereka di depan malaikat. Allah mengatakan unduru ila ibadi atauni syu'tan ghubran madza arada haula. Perhatikanlah mereka hamba-hambaku itu. Mereka datang kepadaku dalam keadaan rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu. Apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka inginkan? Dan hari Arafah ini adalah hari pembebasan dari api neraka. Ma min yaumin akthar min an ya'tikallahu fi 'abdin minan nar min yaumi Arafah. Jadi hari yang paling banyak Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka adalah hari Arafah. Jadi itu orang yang mati dalam keadaan ihram. Badannya ditutup, akan tetapi wajahnya dan kepalanya tetap dibuka. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-193. Babun nahyi an ihdadil mar'ah ala mayyit fauqatalah illa ala zawj. Bab larangan seorang perempuan itu melakukan ihdad. Ihdad ketika ada orang mati lebih daripada 3 hari, kecuali kalau yang mati adalah suaminya sendiri. Jadi ihdad itu berkabung ya. Berkabung, dia tidak mau berdandan. Kan biasanya gitu kan, ada orang mati, kerabatnya atau siapa, lalu dia berkabung tidak mau berdandan. Tidak mau berdandan, berkabung. Nah itu kalau yang mati selain suaminya, yang mati adalah bapaknya, ibunya, anaknya, dan yang lainnya, maka berkabung model gitu itu tidak mau berdandan, tidak boleh lebih daripada 3 hari, maksimal 3 hari. Kecuali kalau berkabung atas meninggalnya suami, maka itu adalah 4 bulan 10 hari. Kecuali kalau dia hamil sampai melahirkan. Nah, kita bahas yang ini dulu aja, yang selain suami. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan Zainab bintu Abi Salamah, putri daripada Abu Salamah, beliau mengatakan, Lamma ja'a na'yu Abi Sufyan minasyam. Tatkala datang berita kematian Abu Sufyan yang meninggal dari negeri Syam. Da'at Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha bi sufratin fil yaumit thalith famasahat 'aridaiha wa dhira'iha. Ya. Lalu setelah lewat 3 hari atas meninggalnya Abu Sufyan, putrinya Abu Sufyan yang disebut dengan panggilan Ummu Habibah. Ummu Habibah yakni istrinya Rasulullah, Ummu Habibah. Namanya adalah Romlah. Setelah lewat 3 hari berita kematian itu, maka Ummu Habibah ini mengusapkan tangannya ke parfum, lalu parfum itu diusapkan di pipinya dan diusapkan di tangannya setelah 3 hari. Kemudian beliau mengatakan waqalat inni kuntu an hadza la ghaniyah laula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda 'ala mayyitin fawqa talat illa 'ala zawj fa innaha tuhiddu 'alaihi arba'ata ashhurin wa ashra. Kata Ummu Habibah, sesungguhnya aku tidak membutuhkan ini. Aku tidak butuh parfum untuk aku ucapkan di pipiku atau di tanganku, aku tidak butuh ini aku. Hanya saja sengaja aku lakukan ini karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan ihdad, berkabung, tidak mau berdandan atas kematian seseorang lebih daripada 3 hari. Kecuali kalau yang mati adalah suaminya sendiri, maka dia boleh berkabung selama 4 bulan 10 hari. Jadi maksudnya Ummu Habibah ini, dia ingin mengamalkan sunnah, yaitu setelah 3 hari langsung ngambil parfum dipakai. Nah, untuk membatalkan keyakinan-keyakinan yang berkabung lebih daripada 3 hari. Padahal beliau enggak butuh itu, cuma dilakukan supaya tidak melanggar ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di kita ada enggak ini adat seperti ini? Kalau ada orang mati enggak mau dandan, enggak mau gini. Ada enggak di kita? Di Indonesia ada enggak adat begini? Enggak ada kayaknya ya. Jadi orang Arab itu ada. Jadi orang Arab kalau ada orang meninggal itu ya disikapi seperti enggak mau dandan, enggak mau apa, enggak mau gini. Ya itu enggak boleh. Lebih daripada 3 hari enggak boleh. Kecuali kalau yang meninggal suaminya itu boleh sampai 4 bulan 10 hari. Ya. Di sini ada beberapa riwayat yang intinya sama, tidak boleh berkabung, tidak mau dandan karena kematian seseorang lebih daripada 3 hari. Saya baca satu saja. Kemudian di antara fikihnya, di sini disebutkan fikihnya, perlu saya bacakan. Ya juzu lil mar'atil muslimati an tuhidda 'alal mayyiti thalathata ayyam sawa'un kana qariban aw ajnabiyan wa laisa wajiban. Boleh seorang perempuan muslimah untuk melakukan ihdad. Ihdad itu berkabung, tidak mau berdandan, tidak mau berpakaian yang bagus-bagus karena kematian seseorang, itu boleh selama 3 hari. Baik yang mati adalah kerabatnya atau yang mati orang lain, enggak apa-apa. Yang penting selama 3 hari, tidak lebih daripada 3 hari. Namun ini tidak wajib. Jadi boleh ya, bukan wajib tapi boleh. Boleh. Kenapa kok boleh dan tidak wajib? Littifaqihim ala anna az-zawja law talabaha bil jima' lam yahilla laha man'u fi tilkal hal. Karena kalau seandainya dia dalam masa berkabung itu, masa 3 hari, hari pertama, hari kedua itu, seandainya dia diminta oleh suaminya untuk melayaninya jima, hubungan suami istri, dia harus melayani. Karena suaminya masih punya hak untuk meminta jatahnya. Wajib dilayani suaminya. Jadi ini boleh tapi tidak wajib. Kemudian sebaliknya, kalau untuk suami itu wajib. Al-ihdadu ala zawji wajibun arba'at ashurin wa ashra illa dhat hamil. fa ajaluhunna an yadha'a hamlaha atau hamluha. Kecuali kalau yang meninggal adalah suaminya sendiri, maka istri itu harus berkabung ihdad, tidak boleh berdandan, tidak boleh pakai pakaian yang bagus-bagus, tidak boleh pakai gelang, tidak boleh pakai anting-anting, tidak boleh, semuanya tidak boleh itu selama 4 bulan 10 hari. Kecuali kalau istri itu hamil, maka sampai melahirkan. Ini wajib. Kalau yang meninggal suami ini adalah wajib. Wajib ya. Nanti insya Allah ada keterangan sendiri untuk suami ini. Kecuali kalau hamil sampai melahirkan. Jadi misalnya sekarang sudah hamil 9 bulan 10 hari. Hari ini suaminya meninggal dunia. Besok dia melahirkan. Sudah selesai. Masa idahnya sudah habis. Jadi selama masa idahnya. Kemudian di antara fikihnya pula, wal mar'atu idza lam tuhidda ala ghairi zawjiha irda'an li zawjiha wa qada'an li watarihi fa huwa afdalu lahuma. Seorang istri ketika dia tidak berkabung atas meninggalnya selain suaminya, tidak berkabung sama sekali. Tidak berkabung ya, hari pertama tidak, hari kedua tidak, hari ketiga tidak, tidak berkabung sama sekali. Untuk mencari ridho suaminya dan untuk memuaskan suaminya, maka ini adalah lebih afdol. Seperti ceritanya siapa? Seperti ceritanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Ketika itu Ummu Sulaim yang pernikahannya dengan Abu Talha adalah pernikahan yang terindah dalam sejarah. Maharnya adalah Abu Talha masuk Islam. Ummu Sulaim masuk Islam, Abu Talha masih kafir. Abu Talha senang melamar dengan membawa harta emas dan perak. Ummu Sulaim menolak semuanya. Aku tidak butuh emas dan perak. Yang aku butuhkan adalah kamu masuk Islam. Lalu Abu Talha masuk Islam. Islam yang benar-benar Islam, bukan pura-pura saja. Nikah. Maharnya adalah Abu Talha masuk Islam. Lalu Ummu Sulaim hamil. Lalu punya anak. Ketika anak masih kecil dalam keadaan sakit, Abu Talha keluar rumah, ada perlu. Ketika Abu Talha di luar rumah, waktu kedatangan Abu Talha, sang anak meninggal dunia. Meninggal dunia, bayangkan ya, seorang ibu ditinggal mati oleh anaknya. Seperti apa hatinya itu? Hancur apa tidak? Luar biasa hancurnya hatinya. Tapi Ummu Sulaim menahan, ditahan oleh Ummu Sulaim. Karena dia tahu hari ini adalah hari kedatangan sang suami. Lalu berdandan dengan dandanan yang bagus, cantik. Jadi enggak berkabung, dandan cantik untuk menyambut kedatangan suami. Ketika suaminya Abu Talha datang, suaminya tanya, bagaimana kabar anak kita? Ummu Sulaim jawab, dia dalam keadaan sangat tenang. Sangat tenang. Abu Talha menyangka anaknya sedang tidur, sudah sembuh. Maksudnya Ummu Sulaim tenang itu ya, orang mati ya tenang. Enggak bergerak sama sekali. Akhirnya Abu Talha, karena pulang dari safar, kangen dengan istrinya, apalagi istrinya berdandan cantik, terjadilah hubungan suami istri. Allahu Akbar, bayangkan. Ummu Sulaim ditinggal mati anaknya, sanggup melayani suaminya. Dan suami tidak tahu kalau dia sedang susah. Berarti Ummu Sulaim itu melayani dengan sepenuh hati, bukan setengah-setengah. Sehingga Abu Talha enggak tahu kalau dia sedang susah. Setelah selesai semuanya, sudah puas. Lalu kemudian Ummu Sulaim mengatakan kepada Abu Talha, wahai suamiku, bagaimana kalau ada orang menitipkan sesuatu kepada suami, lalu titipannya diminta lagi. Kata suaminya, ya dikembalikan. Titipan orang ya dikembalikan. Nah demikian pula Allah menitipi kita anak, dan sekarang anak kita diminta lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, luar biasa. Lalu berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mendoakan, barakallahu lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah memberkati kamu berdua pada hubungan tadi malam itu. Semoga hubunganmu tadi malam itu diberi barokah oleh Allah. Wah, doanya Rasulullah mustajab. Akhirnya Ummu Sulaim hamil lagi, punya anak, dan anaknya ini nikah punya anak 9, hafidul Quran semuanya. Jadi cucunya Ummu Sulaim, cucunya Abu Talha, hufadul Quran semuanya. berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Luar biasa. Jadi itu adalah orang-orang yang ajaib. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-194. Bab ma yahrumu 'alal mar'ati fil ihdad. Bab apa saja yang diharamkan oleh seorang istri atas seorang istri ketika dia dalam keadaan berkabung ditinggal mati oleh suaminya. Nah, ini penting ya. Karena mungkin masalah gini-gini jarang dikaji, jarang dikaji. Seorang istri ketika ditinggal suaminya itu kan masa iddah. Masa iddahnya itu kan arba'ata asyhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Atau kalau dia hamil, wa in kan ulatu hamlin fa ajaluhunna ayyadhna hamlahun, kalau hamil sampai melahirkan. Ini masa iddah. Itu harus ihdad, ihdad berkabung. Tidak boleh apa saja. Diterangkan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim rahimahumullah taala, an Ummi Atiyata radhiyallahu taala anha, dari Ummu Atiyah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, beliau bersabda, la tahiddu imra'ah 'ala mayyitin fawqa thalath. Seorang perempuan tidak boleh berkabung atas orang mati lebih daripada 3 hari. Illa 'ala zawj 14 ashurin wa 'ashra. Kecuali kalau yang mati adalah suaminya sendiri, maka masa berkabungnya itu 4 bulan 10 hari. Wala talbasu tauban masbughan illa tauba asbin. Ya, tidak boleh memakai pakaian yang dicelup. Maksudnya di sini adalah pakaian-pakaian yang bagus-bagus tidak boleh. Jadi pakaian-pakaian indah yang terkesan dia itu sedang berdandan itu dilarang. Jadi pakai pakaian-pakaian yang biasa, tidak terkesan pakaian yang dia sedang berdandan. Kemudian wala taktahil, tidak boleh memakai celak. Jadi ketika masa iddah itu ditinggal suami enggak boleh pakai celak. Masa iddah ditinggal suami mati loh ya. Tinggal suami mati. Masa iddah sekaligus masa berkabung. Wala tamassa thayyiban, tidak boleh memakai parfum. Pakai parfum minyak wangi enggak boleh. 4 bulan 10 hari. Kecuali kalau hamil sampai melahirkan. Illa idza tahurat nubdah min qustin aw azfar. Kecuali kalau dia baru saja suci dari haid. Suci dari haid, maka boleh dia memberi parfum di, mohon maaf, di farjinya untuk menghilangkan baunya. Jadi nubdah min qustin aw azfar itu semacam dupa. Diberi dupa enggak apa-apa supaya wangi. Itu sekedar kalau bersih daripada haid, bersih dari haid. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lain-lain, melalui jalan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Al-mutawaffa 'anha zawjuha la talbathul mu'asfar min ath-thiyab wa lal musyaqqaqa wa lal huli wa la takhtadib wa la taktahil." Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya itu tidak boleh memakai pakaian yang indah-indah. Jadi mu'asfar ini ada beberapa penafsiran ya. Ada yang mengatakan enggak boleh pakai pakaian warna merah, ada yang mengatakan pakaian warna kuning dan yang lain-lain. Intinya adalah pakaian yang merupakan pakaian perhiasan. Jadi pakai pakaian yang biasa-biasa saja. Jangan yang menjadi perhiasan. Kan ada kan pakaian perhiasan dan pakaian biasa kan? Iya kan? Kan bisa dibedakan itu kan? Mana pakaian ketika dia sedang berdandan dan mana pakaian yang biasa-biasa saja. Dan juga dia tidak boleh memakai perhiasan. Nah, gelang, cincin, anting-anting, kalung, dilepas semuanya itu selama 4 bulan 10 hari. Atau kalau hamil sampai melahirkan. Kemudian tidak boleh memakai khidab. Memakai khidab itu memakai pacar. Pacar ya, aneh-aneh itu loh. Tahu kan pacar? Ya, pakai di tangan biasanya atau di rambut, itu enggak boleh pacaran. Ya, atau apa? Inai atau inep. Inai ya, daun inai itu. Atau kalau kita sekarang juga tidak boleh nyemir rambutnya, itu sama. Kemudian juga tidak boleh memakai celak atau sipat. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, nah ini riwayat ini, riwayatnya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah ta'ala, sambil dibedakan antara berkabung masa Islam dengan berkabung masa jahiliyah. Coba kita lihat ya, luar biasa kalau zaman jahiliyah dulu itu. Wa anha aidan, melalui jalan Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha juga, ja'at imra'ah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu perempuan itu bertanya, ya Rasulullah, inna banati tuwfiya anha zawjuha wa qad istaqat 'ainaha afa nukhiluha, ya Rasulullah, anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya. Ya, sekarang masih dalam keadaan masa iddah, ditinggal mati suaminya. Sementara ya Rasulullah, matanya sedang sakit. Apakah boleh memakai celak karena matanya sakit? Jadi memakai celak untuk mata yang sakit, boleh apa enggak? Bukan untuk berdandan, untuk mata yang sakit. Apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la marratain aw talatan kullu dhalika yaqulu la. Rasulullah bilang tidak boleh. Lalu perempuan itu tanya dua kali atau tiga kali, Rasulullah tetap jawabannya tidak boleh. Jadi walaupun pakai celak bukan untuk dandan loh ya, untuk mengobati mata yang sakit enggak boleh. Kemudian tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama hiya arba'atu ashhur wa ashra wa qad kanat ihdakunna fil jahiliyah tarmil ba'ra ala ra'sil haul. Kata Rasulullah itu cuma 4 bulan 10 hari saja. Dibandingkan zaman jahiliyah dulu, seorang perempuan itu masa berkabungnya selama 1 tahun, sampai dia itu kalau sudah 1 tahun melempar kotoran onta. Wah, maksudnya apa ini? Berkabung 1 tahun, setelah 1 tahun melempar kotorannya onta. Kita enggak paham. Demikian perawinya juga enggak paham. Ada tanya, qala umat qultu li Zainab, perawi ini namanya Umat tanya kepada Zainab, wa ma tarmi bil ba'ru ala ra'sil haul, wahai Zainab, maksudnya apa itu? Melempar kotoran onta setelah 1 tahun itu maksudnya apa? Diterangkan oleh Zainab, ini masa berkabung istri kepada suaminya zaman jahiliyah. Faqalat Zainab, kata Zainab radhiyallahu ta'ala anha, kanatil mar'atu idza tuwfiya anha zawjuha dakhalat khufshan wa labisat syarra thiyabiha wa lam tamassa thiban wala syai'an hatta tamurra biha sanah. Dulu zaman jahiliyah, seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya itu dimasukkan ke dalam khufsh. Khufsh itu semacam kandang, rumah yang kecil yang jelek, semacam kandang, dimasukkan kandang. Kemudian di dalam kandang itu dia memakai pakaiannya yang paling jelek, tidak boleh memakai parfum, tidak boleh berdandan sedikit pun, serba jelek-jelek semuanya sampai 1 tahun. 1 tahun seperti itu di zaman jahiliyah. Tsumma tuqta bidaba imar aw syah aw tayr fataftat bihi faqallama taftat bi syai'in illa mat. Setelah 1 tahun itu didatangkan binatang, keledai atau kambing atau burung, dimasukkan ke dalam kandang tadi yang ada orang perempuannya itu, dimasukkan ke sana supaya orang perempuan itu menempelkan tubuhnya atau menggosokkan tubuhnya ke tubuhnya binatang itu sehingga binatangnya mati. Subhanallah, binatang sudah tidak kuat, baunya seperti apa. Jadi binatang dimasukkan situ, binatangnya mati. Nah, berarti sudah berhasil ini. Jadi masa idahnya sudah berhasil. Tsumma takhruj fa tu'ta ba'rah tarmi biha. Setelah itu barulah dia boleh keluar dari kandang itu sambil bawa kotorannya unta, lalu dia ngelempar. Wah, berhasil membunuh keledai dengan baunya. Ya, 1 tahun kayak gitu keledai mati. Keledai mati, kambing mati, burung mati. Tsumma turaji' ba'd ma sya'at min tib aw ghairi, setelah itu baru boleh berdandan, pakai parfum dan yang lain-lain. Di sini tujuannya Rasulullah adalah bandingkan, kamu dalam Islam ini enak, cuma tidak boleh berdandan, tidak boleh pakai parfum, tidak boleh yang tadi yang telah disebutkan,